إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang hamba yang sedang berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan perjalanan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus memperhatikan dua perkara yang sangat penting di dalam perjalanannya dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara tersebut adalah Al-khawfu wal-raja'u, rasa takut, takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berharap kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang hamba dituntut untuk menyeimbangkan dua perkara tersebut. Menyeimbangkan rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga raja'nya dia, harapan dia kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, yanbaghi ayyakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidan, fa'ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Kata beliau rahimahullah, maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk rasa takutnya dan juga harapan dia ini sama, seimbang. Maka jika salah satunya, kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, lebih diperbesar, lebih dominan, maka pemiliknya ini akan binasa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang mukmin, seorang muwahid, dia terus menerus melazimi dua perkara ini dan menyeimbangkannya, dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara yang wajib untuk dijalankan oleh seorang hamba, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ucapan Salafus Saleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya, wa iyyaya farhabun, dan hendaknya kalian hanya kepadaku takut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina hum min khasyati rabbihim musfikun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Sesungguhnya orang-orang yang mereka khusyuk kepada Allah, mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berhati-hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, demikian pula orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menggabungkan antara dua perkara tersebut serta menyeimbangkannya, ini adalah merupakan jalannya para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Ambiyaullah subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan para nabinya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana rahaban wa rahaban wa kanu lana khasi'in. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yada'unana rahaban wa rahaban. Dan mereka menyeru kami, berdoa kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rasa cemas dan juga harapan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khasi'in. Dan mereka khusyuk kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ayat-ayat yang banyak yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya seorang mukmin, seorang muwahid, dia akan terus-menerus melazimi dua perkara tadi, al-khawf wal-raja, rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan harapan dia terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Qultu ya Rasulullah, alladziina yu'tuuna ma aataw wa qulubuhum wazillatun, war-rajulu yusalli war-rajulu yazni ويشرب الخمر ويسرق." Kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya itu orang-orang yang mereka telah memberikan apa-apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasa takut, apakah yang dimaksud oleh ayat tersebut mereka adalah orang-orang yang berzina, meminum khamr, dan juga mencuri? Ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la ya ibnata siddiq, bukan mereka yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai putrinya as-siddiq, wahai putrinya Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu an, walakinnahu ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaku wa yakhafu alla yuqbala minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah seseorang yang dia adalah melakukan ibadah salat, puasa, demikian pula bersedekah, akan tetapi dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Hasan al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, mengomentari ayat tersebut, amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadda alaihim innal mu'mina jama' ihsanan wa khasyatan wal munafiqa jama' isa'atan wa amnan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, amilu wallahi bitta'at, sungguh demi Allah, mereka telah mengamalkan ketaatan-ketaatan dan mereka bersungguh-sungguh padanya. Dan mereka merasa takut, merasa khawatir bahwasanya amalan-amalan mereka ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang mukmin mereka mengumpulkan perbuatan ihsan di dalam ibadah-ibadah mereka dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik mengumpulkan isaah, perbuatan jelek, dan juga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Demikianlah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang wajib, yang dijalankan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mereka menggabungkan antara dua perkara tadi. Menggabungkan rasa takut dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan juga harapan dia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah bagaimana cara menerapkan dua rasa tadi, dua amalan tadi yang besar. Dua perkara yang besar tadi, rasa takut dan juga rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, di antaranya adalah jika seorang hamba memandang kepada dosa-dosanya, maka hendaknya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia memperhatikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau dia melakukan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima taubatnya ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir jika dia melakukan taksir, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan adab kepada dirinya. Ini beberapa perkara yang dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah di dalam mengamalkan dua perkara yang besar tadi, rasa takut dia terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan juga harapan dia terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya seperti yang disebutkan tadi berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai dia lebih memperbesar salah satunya, lebih memperbesar salah satu dari dua perkara tadi. Karena jika seorang muslim, seorang mukmin lebih memperbesar rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terseret kepada perkara yang berbahaya, kepada perkara yang itu adalah merupakan dosa besar, akan terseret kepada dosa besar yaitu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kalau dia lebih memperbesar rasa harapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan lupa terhadap khasyahnya dia, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan terseret kepada dosa besar yang lainnya, yaitu dia akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara tersebut, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan dosa besar sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apa itu yang namanya dosa besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berputus asa, merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, bahwasanya beliau menyatakan, akbarul kabair al-israku billah wal-amnu min bakrillah wal-kunutu min rahmatillah wal-ya'su min rauhillah. Kata beliau radhiyallahu an, bahwasanya dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang berikutnya adalah merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita, termasuk orang-orang yang menggabungkan dua perkara tersebut, karena dua perkara tersebut adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, seperti yang sudah disebutkan tadi. Wallahu ta'alam bisawab.